Wako dari bau minyak telon sampai gedenya segini masih tetap seneng nyanyi. Tuanto bukannya asal teriak, bukan lip sync, bukan edit, pakai mesinnya Melodyne. Semua bisa nyanyi. Wako seneng nyanyi semua lagu dari barat sampai timur, utara juga selatan. Semua bisa nyanyi.